Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Camat ataupun yang mewakili, Bapak Kapolres ataupun yang mewakili, Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia, Bapak Penghulu kita, ibu-ibu hadirin hadirat, adik-adik para santri, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insyaallah kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita sudah sampai pada tanggal 4 Muharram 1438. Umur bertambah tapi jatah hidup berkurang. Maka apa yang akan dibawa mati menghadap Allah? Rumah yang besar tinggal, mobil besar tinggal, bini besar tinggal. Yang dibawa menghadap Allah adalah amal soleh. Orang yang membangun masjid ini, saya tak tahu entah siapa dulu yang mewakafkan tanahnya, siapa yang menyumbang semennya, siapa yang menyumbang dulu ini batu, kayu, kerikil, keramik. Tapi sejak kita duduk tadi iktikaf, mengalirlah pahalanya sampai ke makam mereka. Idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus. Ibu rajin baca Yasin, baca Yasin, baca Yasin. Setelah mati, putus. Tak ada orang mati baca Yasin. Habis. Ibu, bapak rajin solat doa, solat doa, solat doa. Setelah meninggal dunia, putus. Solawatan rajin. Setelah meninggal dunia, putus. Tapi ada yang tidak putus, itulah dia siswa. Itu yang dibaca Pak Penghulu kita tadi. Ziswa, ziswa, zakat, infak, sedekah, wakaf. Yang pertama zakat. Kenapa zakat duluan? Karena zakat itu hukumnya wajib. Siapa yang punya duit 85 gram emas, wajib keluar 2,5%. 85 gram itu berapa Pak Ustaz? 1 gram emas 500 ribu, kali 85 gram 42 juta 500. Bapak ibu yang punya duit 42 juta 500 selama 1 tahun, maka keluarkan 2,5%. Berapa itu 2,5%? Kalau ada 1 juta, 25 ribu. Kalau 2 juta, 50 ribu. Kalau 4 juta, maka 100 ribu. Kalau mau dikeluarkan tiap bulan, bisa. Caranya bagi 12. 42 juta 500 bagi 12 bulan, berarti sebulannya 3,6. Bapak ibu yang punya pendapatan 3,6 sudah kena zakat. Saya tidak sebut gaji, karena ada orang gajinya 2 juta, tapi ada uang yang lain-lain. Ada namanya dulu uang tunjangan. Sekarang bukan cuma uang tunjang, uang sipak, uang sikut, uang tanduk, uang sundul. Maka total semua, kabeh, semuanya dihitung. Kalau 10 juta keluarkan 250 ribu. Datanglah ke siswa, ziswa, ke kantornya Pak Penghulu. Di mana kantornya? Pokoknya tanyalah Pak Penghulu di mana kantornya. Pak Ustadz, bagusnya Saya numpuk setahun atau tiap bulan langsung? Keluarkan langsung tiap bulan. Kenapa kalau nunggu setahun? Misalnya ibu sebulan 4 juta, berarti satu bulan 100 ribu. Mana lebih bagus? Langsung 100 ribu atau nunggu setahun 1.200.000? Bagus tiap bulan 100 ribu. Apa bedanya Pak Ustaz? Beda. Kalau sebulan 100 ribu gak terasa, tapi kalau sudah 1.200.000, alladzi yuwaswisu, yuwaswisu. Sampean Arab nandi? Arab lungo. Mau kemana? Mau bayar. Kemana? Ke Ziswa. Berapa? 1.200.000. Berapa? 1.200.000. Iya. HP Samsung baru 1.300.000. Tambah 100 sudah ganti HP baru. Masa orang aja yang bisa selfie? Foto-foto, update status. Iya juga ya, tak jadilah dia membayar zakat. Maka jangan tunggu 1.200.000. Dapat 100, bayar. Dapat 200, bayar. Dapat 500, bayar. Dapat 1.200.000, enggak jadi bayar. Ingat, setan-setan yang berbisik di tengah jalan, Bapak Ibu ikut Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim waktu dia mau kurban, datang setan, jangan Ibrahim. Nabi Ibrahim lontar dia 7 kali pakai batu. Nanti kalau ada kawan melarang, kamu kemana? Mau bayar zakat. Jangan bayar zakat, gak ada gunanya. Lempar dia pakai batu 7 kali. Karena ini setan. Alladzi waswis fi sudurinnas minal jinnati wannas. Kalau yang berbisik itu jin, kita baca ayat kursi insyaallah kapur. Tapi kalau yang berbisik ini tetangga kita, kawan kita, ini payah mengusirnya. Kita baca ayat kursi, dia lebih hafal pula dari kita lagi. Nangkene rosae. Oleh sebab itu, alhamdulillah. Kalau boleh tahu Pak Pengulu, perolehan zakatnya setahun berapa Pak Pengulu? Hasil zakat Ziswa total. Oh. Rp90 juta. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang sudah bayar zakat, Rp90 juta, yang sudah membayar zakat, dimurahkan Allah rezekinya. Amin. Yang sakit disembuhkan Allah Ta'ala. Amin. Yang belum punya jodoh bisa menikah. Amin. Yang sudah menikah bisa nikah sekali lagi. Amin. Mana tahu istrinya ninggal. Artinya apa? Semuanya mendapatkan kebaikan-kebaikan. Dan yang paling penting, mati dalam keadaan husnul khatimah. Yang pertama jenenge apa? Zakat. Yang kedua zis. I. I artinya infak. Yang ketiga zis. Sodakoh. Apa beda infak sama sodakoh? Langsung datang. Ini namanya infak apa sedekah nih? Kalau benda itu namanya infak. Semen infak, keramik infak, batu infak, lampu infak. Pokoknya kalau benda itu namanya infak. Tapi kalau tidak benda itu namanya sedekah. Mana contohnya? Senyum. Tabassumika fi wajhi akhika sedekah. Senyummu kepada saudaramu sedekah. Itu beda infak sama sedekah. Kalau benda, keramik, sajadah, kue. Saya nengok kue ini hilang bahan saya. Semangka, itu semua namanya infak. Alladzina yunfiquna amwalahum. Allah itu maha adil. Orang miskin enggak bisa infak. Kami ini miskin, enggak bisa infak. Gimana caranya? Ente enggak bisa infak, enggak bisa. Sedekah. Ada orang bangun masjid. Ngasih semen, infak. ngasih tanah, infak. Tapi kalau enggak bisa infak, sedekah, ikut ngacau semen. Ikut mengacau semen, bukan mengacau masjid. Ikut ngangkat batu ke atas, ikut masang tukang, ikut ngecat, itu namanya sedekah. Makanya kalau kita punya duit, infak. Enggak sanggup punya duit, senyum. Datang orang senyum, tapi senyum kalau ada orang. Jangan ada enggak ada senyum. Itulah hebatnya agama Islam. Yang pertama zakat, yang kedua infak, yang ketiga sedekah, yang keempat zakat, infak, sedekah, apa iki? Wakaf. Wakaf itu apa Pak Ustaz? Wakaf itu mesti ada empat rukunnya. Saya yang berwakaf, bapak yang nerima wakaf, barang yang diwakafkan ada ijab sama qabul. Saya wakafkan tanah ini 2 hektar untuk bangun MDA tunai. Saya terima. Itu namanya wakaf. Makanya tidak boleh dibuat kotak wakaf, karena kita tidak pernah akad sama kotak. Pernah enggak orang akad sama kotak? Pas kotaknya lewat, hai kotak, aku berwakaf. Lalu kotaknya jawab, aku terima, aku terima, aku terima. Maka saya wakaf sama Pak Ketua MUI. Pak Ketua MUI, ya, ini saya ada punya tanah nih Pak Ketua MUI. Mau ditanam sawit, enggak tumbuh-tumbuh. Mau tanam kelapa, mati terus. Mau dibuat rumah, tempat jin buang hantu. Udahlah, saya wakafkan aja lah. Saya wakafkan tanah saya 2 hektar untuk pembangunan panti jompo tunai. Aku terima. Sah, ada 4. Saya yang berwakaf, Pak Ketua MUI nerima wakaf, namanya nazir. Barang yang diwakafkan ada ijab sama qabul. Kalau sudah diwakafkan, tidak boleh diwariskan, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh dijual. Sekarang banyak anak-anak menjual tanah wakaf bapaknya. Kenapa? Karena waktu wakaf dulu tanahnya enggak laku, tempat jin buang cucu. Sekarang tanahnya mahal, 1 meter 5 juta. Akhirnya dia jual lagi. Ini kan wakaf bapakmu. Bapak saya sudah mati. Yang penting saya bisa jual 5 juta dijualnya. Maka kalau ada tanah wakaf, supaya jangan dijual cucu-cicit cucu-cucunya, diuruslah namanya akta ikrar wakaf. Ingat itu, namanya akta ikrar wakaf. Kemana ngurusnya? Kantor KUA. Saya pergi ke kantor KUA Minas, Kabupaten Siak. Di kantor KUA Minas mau ngurus wakaf. Tiba-tiba saya dipoto, diletak di Facebook, Ustadz Somad sedang di kantor KUA. Banyak yang komen, apakah Ustadz mau kawin lagi? Bukan. Itulah ente enggak tahu ceritanya. Sekarang ada namanya akta ikrar wakaf. Maka saya pun akadlah di depan Pak KUA. Dengan ini saya menerima wakaf dari Ibu Pulan. Lalu kata Pak saksi, sah. Pak KUA pun mencatat, dikeluarkanlah. Yang berhak mengeluarkan itu Pak KUA, kantor urusan agama kecamatan. Jadi nanti kalau ada bapak-bapak mau ke kantor KUA, ibu jangan nangis. Mas, sampean Arab lungo nang di? Aku Arab lungo nang kantor KUA. Jangan kawin lagi, Mas. Orang mau ngurus surat wakaf kok. Di mana ngurusnya? Kantor KUA. Inilah 4 solusi. Yang pertama, apa yang pertama tadi? Zakat. Yang kedua, infak. Yang ketiga, sedekah. Yang keempat, wakaf. kalau uangnya sudah terkumpul, bisa untuk melawan BII. Apa BII itu? Bank Inang-Inang. Inang-Inang keliling, keliling dia. Namanya siapa? Raja Guguk Sinambela Huta Ginjang Huta Julu. Kau nampak aku sudah lama mau nikah ya? Iya. Ada duitmu? Tidak ada. Ini ku pinjamkan 1 juta, kau bayar 1.200.000. Haram. Sampean ora wis mangan? Urung. Kok urung mangan? Enggak ada duit. Ini ku kasih pinjam 100.000 ya, bulan depan bayar 110. Haram. Apa namanya? Riba. 5 ancaman bagi orang yang makan riba. Allazina yakuluna riba, orang yang makan riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatahabbathu syaitanu minal mas. Nanti kalau dia bangkit dari kubur, bangkit seperti orang kerasukan setan. Kerasukan setan iku apa Pak Ustaz? Kesambet. Kesambet iku apa Pak Ustaz? Black magic. Black magic apa Ustaz? Black metal. Seperti orang kerasukan setan, kesambet, begitulah dia bangkit dari kubur. Yang kedua, dia doa siang malam. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabannar. Doanya tidak dikabulkan Allah. Kenapa doanya ditolak? Mat'amuhu haram, gara-gara makan makan haram. Jangan kasih anak-anak kita makan riba, makan haram. Yang ketiga, uang riba. Misalnya ini riba, na'uzubillah, lepat riba, jeruk riba, lemper riba, riba. Lalu kemudian riba ini dimakan. Setelah masuk ke dalam mulut, berubah menjadi darah. Kalau kita makan 1 piring, 1 mangkok bakso, berubah jadi darah. Darah itu mengalir di dalam. Setiap darah yang mengalir dari yang haram, fannaru aula bih, tempatnya api neraka jahannam. Maka orang yang ambil uang riba, dia suap ke mulut anaknya. Nak, mangan ya, makan ya nak. Baca doa ya, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Dia sedang menyuapkan api neraka jahannam. Makan nih api neraka, makan, makan. Suami menyuapkan neraka ke mulut istri, istri menyuapkan neraka ke mulut anak. Kita akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara apa? Makan riba. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min aramin, kalau tumbuh dari yang haram, fannaru aula bi, tempatnya adalah api neraka. 4. Duitnya dibuat modal. Pinjam 1 juta sama BII. Duitnya buat modal ternak lele, buat modal jual bayam, buat modal buka bakso, buat modal sup tunjang. Jadi orang kaya, kaya, kaya. Duitnya dibawa haji ke Makkah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wa la sa'daik. La labbaik wa la sa'daik. Sampean tidak dapat haji mabrur. Tidak dapat haji mabrur. Kenapa? Karena berangkat dengan uang haram. Hajinya haji apa? Haji mabrur. Kenapa? Karena berangkat dengan uang haram. Allah tidak terima artis-artis yang berangkat dari hasil buka aurat, preman-preman yang berangkat dari hasil mengambil harta fakir miskin, orang-orang dukun-dukun dengan cara pakai jin, pakai tuyul, maka ibadahnya tak diterima Allah Subhanahu wa taala. Ancaman yang kelima. Apa dia ancaman yang kelima? Innallaha thayyibun, Allah maha suci. La yaqabalu illa thayyiban. Allah tidak menerima kecuali yang suci-suci saja. Wa anfiqu, berinfaklah. Wa anfiqu berzakatlah, wa anfiqu bersedekahlah, wa anfiqu berwakaflah min thayyibat, yang baik-baik saja. Yang tidak baik tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Tadi Pak Pengulu, waktu Pak Pengulu ngasih kata sambutan, Pak Pengulu ada ngomong satu bahasa yang saya mendengarnya aja malu. Apa dia? Kata Pak Pengulu, orang yang makan riba itu sama seperti berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Itu Pak Pengulu dapat dari mana itu? Itu dari hadis Nabi. Riba isnani wa sabahuna darajah. Riba itu 72 tangga. Kalau ibarat riba itu anak tangga ke atas bukit, 72 tangga. 72, 71, 70, 69, 68, 67 sampai paling bawah. Anak tangga riba yang paling bawah, ityanur rajul ummahu, seperti orang berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Jangan sampai kita makan riba. Dirhamun minar riba, satu keping uang dirham perak. Uang emas banyak, mahal, sugih. Uang perak dari riba, kalau kau makan, asyaddu min sittatin wa thalathina zamiyah, lebih hebat, lebih dahsyat, lebih parah, lebih kotor, lebih buruk daripada 36 zina. Zina, kotor, najis, hina, lebih hebat lagi riba. Tapi jangan dibalik, oh kalau gitu saya zina aja lah Pak Ustaz. Bukan itu maksudnya. Zina, kotor, najis, hina, jahat, neraka tempatnya. Ada yang lebih hebat daripada zina. Apa dia? Riba. Tapi orang sekarang tidak peduli. Hantam kromo, bantai saja. Riba sudi. Oleh sebab itu kita mesti hati-hati. Yang sudah makan riba, banyak-banyak taubat nasuha. Solat sunat taubat. Usolli sunnata taubat rak'ataini lillahi ta'ala. Sebelum solat sunat taubat, mandi taubat. Mandinya gimana? Seperti mandi wajib. Di mana mandinya Pak Ustaz? Di Siak kan ada sungai. Mandi ke sungai Siak. Terjun dari atas jembatan. Apakah dosanya hilang Pak Ustaz? Kalau dari jembatan bukan cuma dosanya hilang, orangnya hilang sekalian. Mandinya di kamar mandi biasa. Setelah itu sholat sunat 2 rakaat. Iftitah, fatihah, ayat. Rakaat kedua, fatihah, ayat. Habis itu berdoa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jangan ulang lagi. Kamu tadi ada BII datang ke sini nawarin riba. Iya. Berapa? Saya tolak, Pak Ustaz. Dia nawarin 1 juta, saya tolak. Dia nawarin 2 juta, saya tolak. Dia nawarin 3 juta, saya tolak. Dia nawarin 10 juta, saya istikharah dulu, Pak Ustaz. Berapapun yang dia tawarkan dengan bunga 1%, dengan bunga 0,1%, selama ada bunga maka di sana ada riba. Jangan makan riba. Tapi solusinya mana? Ustaz Somad ceramah, jangan makan riba, jangan pakai riba, jangan pinjam riba. Solusinya mana? Gak tahu saya. Solusinya mana Pak Ustaz? Solusinya adalah ziswah. Ziswah. Solusinya ziswah. Alhamdulillah ada orang-orang yang diberi Allah Ta'ala. Itu yang disebut Pak Pengulu tadi. Diberi Allah dia keikhlasan. Jalan ke sana, jalan kemari. Dengan titik puluh keringatnya beramal soleh. Akhirnya terkumpullah duit di ziswah. Selamatlah saudara-saudara kita daripada makan riba. Ingat Bapak Ibu, orang yang pelit kikir, kedekut, mati tidak bawa harta. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Saya sudah tengok orang mati di Mesir, orang mati di Maroko, orang mati di Makkah. Belum pernah nengok orang mati bawa mobil. Ibu pernah nengok orang mati bawa motor? Pernah nengok orang mati bawa Yamaha Mio? Saya belum pernah. Kalau pernah, tolong foto, kirim ke nomor saya 08136505903. Saya mau jadikan bahan. Tidak ada orang mati bawa harta. Kalau orang kafir mati, masih pakai jas, pakai dasi, matanya melotot, disuntik formalin. Orang Islam mati, disampul pakai kain putih, ujungnya tidak dijahit. Tidak ada orang Islam mati bawa kebaya, pakai sanggul. Tak ada. Semuanya tinggal. Semua akan tinggal. Abdul Somad sekarang ceramah pakai peci, pakai sorban, pakai koko, pakai celana. Nanti begitu mati digulung pakai kain putih macam dodol. Jam tangan tinggal, cincin tinggal, dompet tinggal. Mati menghadap Allah bawa apa? Bawa sedekah. Lewatlah kota, lewat kota. Berapa tadi Mas? 2000 perak. Sekarang parkir di mall SK aja 5000. Parkir di mall 5000. Dia mau masuk surga 2000 perak. Mau surga apa 2000 perak? Maka kita memberikan yang kita miliki. Kenapa? Itu akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang duitnya banyak, yang kaya-kaya, yang sawitnya lebar, yang sugih-sugih, itu hartanya tidak dibawa mati. Ibu kalau ninggal, harta ibu ada 1 miliar, ninggal, maka hartanya dibagi 2, setengah untuk suami. Jenenge apa? Gonogini. Arti gonogini itu artinya apa? Kamu begono, aku begini. 500 juta untuk suami, 500 juta untuk istri. Namanya gono gini. Setelah itu dibagi lagi. Suami dapat lagi 1/8 karena ada anak. Akhirnya suami dapat 1/4 karena ada anak. Kalau tidak anak, ada anak, dapat setengah. Maka suami dapat lagi dari yang 500 itu 125. 500 tambah 125 piro? 625. Ibu yang punya tabungan 1 miliar, bapak dapat jatah 625. Orang kalau punya duit 625, itu yang nangis cuma sebelah kanan. Yang sebelah kiri delok sapa sing arep dipinang bulan depan. Nangis. Siapa yang mau dipinang bulan depan? Saya nyampaikan ini bukan mau mengadu domba bapak sama ibu. Jangan gara-gara ceramah ini pulang kelahi. Bo, di teh manis aku buat aja sendiri. Bukan itu maksudnya. Supaya kita paham, saling berkasih sayang dalam menikah, selama membina rumah tangga, boleh. Tapi ingat, kalau kita mati sendirian. Saya belum pernah ketemu suami yang rela ketika mau ditanam, "Mas, mas, tolong aku kubur sama istriku sekalian ya." Belum ada. Orang tidak ada yang katanya kaulah sehidup semati. Sehidup semati. Sehidup semati itu kapan? Sebelum Israel datang. Kalau Israel sudah datang, aku hidup sampean mati. Maka pikirlah baik-baik. Inilah amal yang akan kita bawa menghadap Allah. Kalau gajian, beli beras 10 kilo, beli minyak 1 kilo, beli teh 1 kotak, beli susu 1 kaleng, beli kopi, roti gabin, masukkan ke plastik, kasih ke rumah anak yatim. Yang ngantar ke rumah anak yatim ibu, jangan bapak. Nanti kalau bapak yang ngasih, rupanya emak anak yatim itu cantik, kelahi gara-gara itu. Pantasan sampean rajin pergi ke rumah dia ya. Rupanya anak yatim itu emaknya cantik, kelahi. Besok bapak enggak masuk kantor, wajahnya habis dicakar kucing garong. Nah, itulah yang akan menolong. Usap kepalanya. Kenapa kepalanya diusap? Karena dia anak yatim. Ayahnya sudah lama meninggal. Dia kurang kasih sayang. Siapa yang ngusap kepala anak yatim? Likulli sya'ratin, setiap satu helai rambut hasanat. Satu helai rambut dapat hasanat, kebaikan, kebaikan, kebaikan. Makanya ibu itu setiap ngusap kepala anak yatim diusapnya semua. Oh, yang gondrong-gondrong. Ada anak yatim yang gundul, enggak ada yang ngusap. Kok enggak ada pahalanya tuh Pak Ustaz? Bukan itu maksudnya. Wahai anak itu gondrong atau gundul, yang penting kita usap, pahalanya banyak. Hari ini kita ngusap kepala anak yatim, hari ini kita ngusap kepala anak orang, besok pagi anak kita diusap orang kepalanya. Kenapa? Karena nanti malam bisa saja Abdul Somad mati. Tidak ada jaminan saya akan hidup sampai besok pagi. Semua orang menyangka dia akan hidup besok pagi. Orang yang mati-mati-mati itu, kalau kita tanya, Mas, sampean tahu enggak kalau bakal mati nanti malam? Enggak. Semua nyangka besok hidup, tapi ternyata besok sudah berubah. Hari ini dipanggil, yang kami hormati penceramah kita Al-Mukarram Haji Abdul Somad, besok berubah menjadi almarhum. Almarhum Abdul Somad. Dulu Abdul Somad ngusap kepala anak yatim, besok pagi anaknya diusap orang. Zaman sekarang orang mati begitu mudah. Sampean, kenapa mati? Si Anu, kenapa mati? Dia mati karena ditabrak mobil, Pak Ustaz. Si Anu, kenapa mati? Habis makan kambing, naik darah tinggi, berkunang-kunang, mati. Si Anu kenapa mati? Habis makan cola, habis minum teh manis, kena diabetes mellitus, mati. Cianu mati kenapa? Habis minum kopi, mati. Kok minum kopi bisa mati? Kopi Mirna. Sampai sekarang belum selesai-selesai sidangnya. Habis. Oleh sebab itu maka umur yang singkat ini, kalau ada uang, zakatkan. Ada tanah, wakafkan. Ada sawit, berapa hektar? Bapak, sawitnya berapa hektar? Alah, malu mau cerita sama Ustaz. Berapa hektar? Gak banyak, Pak Ustaz. Berapa hektar? Ya, sejauh mata memandang lah, Pak Ustaz. Ibu, kebun karetnya berapa hektar? Malu mau cerita, Pak Ustaz. Berapa hektar? Gak banyak, Pak Ustaz. Ya, berapa hektar? Ya, cukuplah untuk 77 keturunan. Memangnya dibawa mati, ruko, ruko, ruko, ruko, tinggal, mobil, mobil, mobil, motor, motor, motor, tinggal. Yang akan dibawa adalah ziswa, zakat, infak, wakaf, sedekah. Maka berikanlah itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu yang sudah bersedekah, bersyukur pada Allah karena hatinya sudah selamat dari hubbud dunia, cinta dunia. Orang kalau makin tambah umurnya, bukan makin dermawan, makin pelit. Makanya jangan heran ada orang mbah-mbah umurnya sudah 60-70 tahun diajak puasa. Mbah, sesok awake puasa ya, insya Allah. Makan sahur ya, nggih. Makan sahur ikut. Begitu makan sahur, besok makan lontong sayur pagi. Tapi tadi pagi ikut sahur, kok makan? Aduh, lupa. Lupa. Salat zuhur, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan makmuman. Baru dua rakaat salam. Assalamualaikum. Kok salat zuhur dua rakaat? Lupa. Puasa lupa. Salat zuhur lupa, tapi surat tanah ingat. Waktu ada kebakaran, bapak-bapak dari damkar, pemadam kebakaran, bapak, ayo keluar rumah, ayo keluar, apinya besar, nanti mati. Semua orang sibuk mencari emas, mencari cincin. Orang tidak sayang nyawa, orang rela mati. Yang penting surat tanah BPKB selamat. Artinya apa? Orang sayang pada harta melebihi nyawa. maka banyak orang yang mati ditelan harta dan nyawa. Satu tetes madu, iki isine madu, lalu air madu tumpah. Ketika madunya tumpah, datang seekor semut. Dia pertama jilat, manis. Dia sudah mau pergi, jilat lagi, manis. Dia sudah mau pergi, jilat lagi, manis. Akhirnya dia masuk ke dalam madu. Apa yang terjadi kalau semut masuk ke madu? Mati. Inilah yang banyak sekarang. Dunia ini manis, tapi kalau kita lupa, kita hanyut, mati, tidak membawa apa-apa. Maka Bapak Ibu ingatlah, tadi itu tanda bel buka puasa apa salat asar? Sudah masuk waktu salat asar. Oh, sudah lewat. Asar ternyata jam 3.11. Sekarang sudah jam 3 lewat. Saya sudah ceramah berapa menit? Ada menitnya? Tak ada. Pokoknya sudah lama lah ceramahnya. Inti dari pelajaran ini sore ini apa? Kalau kita sudah pindah tahun, maka kita harus istiqomah, berinfak, berzakat, bersedekah. Bapak Ibu dari Desa Dayun yang sudah istiqomah, alhamdulillah Pak Ustaz, tahun berapapun kami tetap istiqomah. Ibu istiqomah? Iya. Apa bukti istiqomah? Saya sejak dari dulu sedekahnya 2000 perak Pak Ustaz. Itu bukan istiqomah, itu pelit. Makna istiqomah artinya bertambah jumlah angka nominalnya. Saya tidak mendikte nanya berapa-berapa, enggak. Kita tanyalah diri masing-masing, maukah Bapak Ibu istiqomah dalam berinfak, berzakat, bersedekah? Tak ada yang mau, berhenti aja lah ceramah saya. Alhamdulillahirrabbilalamin ala hazihinniyah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. La tada'lana zamban illa ghafarta. Segala dosa kami ampunkanlah ya Allah. Wa la'aiban illa satarta. Segala cacat kami tutupilah ya Allah. Wa la maridan illa syafaita. Saudara kami yang sakit sehatkanlah ya Allah. Wa la mayitan illa rahimta. Yang meninggal dunia rahmatilah, ampunkanlah ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali walidaina, kedua orang tua kami, wali masyaikhina, tuan syekh, kiai-kiai, guru-guru kami, wali man sabaqana, yang sudah mendahului kami, wali man hadarana, yang hadir semua dalam majlis ini ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana minas salihin. Jadikan santri-santri kami, anak-anak kami, anak-anak yang saleh dan salihah ya Allah. Allahumma dafa'na al-ghala' wal-waba' wal-fahsya' wal-riba wal-zina wal-munkar. Jauhkan Dayun Siak dari malapetaka bencana, narkoba, zina, segala perbuatan keji dan mungkar, riba, segala yang haram-haram ya Allah. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wala taqtim alaina bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Terima kasih perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf banyak cakap saya menyinggung perasaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.